Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azakumullah. Malam ini akan kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Yunus. Kita akan mempelajari ayat yang ke 37 sampai 41 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Dan tidaklah Al-Qur'an ini didustakan dan dibuat-buat dari selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsiral kitab, dan juga merupakan kitab yang rinci. La riba fihi min rabbil alamin, tidak ada keraguan di dalamnya dari Rabb alam semesta. Am yakulu naftarah, atau mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadang-adangkan Al-Qur'an itu sendiri. Qul fa'tu bi suratin mitslih, katakan datangkan satu surat semisal Al-Qur'an. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggillah siapa saja yang kalian mampu selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi, bahkan mereka itu ternyata berdusta dengan apa yang ilmu mereka tidak sampai ke sana. Walamma ya'tihim ta'wilu, dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah telah berdusta orang-orang yang telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Fandur kaifa kana akibatu dhalimin, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dhalim. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih, sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian mereka ada yang tidak mau mengimaninya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Rabbmu yang lebih tahu tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka fa qul li 'amali wa lakum 'amalukum, jika mereka mendustakanmu maka katakanlah aku mendapatkan apa yang aku amalkan, dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan, begitu pula aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi yaqulu ta'ala wa ma kana hadzal qur'an ayyuftara min dunillah ay ghairu mumkinin wala mutasawwirin ayyuftara hadzal qur'an 'ala Allah ta'ala li'annahu al-kitabul 'azimu alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzidu min hakimin hamid wa wal kitab alladhi law istama'atil insu wal jin ala ayatu bimithlihi la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira wa huwa kitabullah alladhi takallama bihi rabbul alamin fa kaifa yaqtir ahadun lil khalqi ayatakallama bimithlihi aw bima yuqaribu wal kalamu tabi' di adamatil mutakallim wa wasfihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa tidak mungkin Al-Quran ini didustakan dari selain Allah. Tidak mungkin dan tidak ghair mungkin wala mutasawwir, yang tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau sampai Al-Quran ini dibuat-buat atas nama Allah. Karena Al-Quran itu ialah kitab Allah yang agung, yang tidak bisa didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya atau dari belakangnya. Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran ialah kitab, seandainya manusia dan jin berkumpul jadi satu untuk mendatangkan semisalnya, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Quran, walaupun satu sama lain saling membantu. Al-Quran ialah kitabullah. Allah Rabbul Alamin berfirman dengan Al-Quran, maka bagaimana makhluk mampu untuk berbicara seperti ucapan Rabbul Alamin atau yang mendekatinya? Karena ucapan itu mengikuti kebesaran orang yang berkata dan sifat-sifatnya. Fa in kana ahadun yumatsilu wa fi adamati wa awsafa kamali amkan ayati bi misli hadzal Qur'an. Jika ada seseorang yang sebanding dengan Allah dalam keagungan dan sifat-sifatnya yang sempurna, mungkin dia bisa mendatangkan Al-Quran seperti ini. Walau tanazzalna alal fardi wa takdir. Itu kalau kita anggap ada. Fataqawwalahu ahadun ala rabbil alamin. La'ajalahu bil uqubah wa badarahu bin nikali. Maka siapa saja yang berusaha untuk mengadakan Al-Quran atas nama Rabbul Alamin, maka pasti akan Allah segerakan untuk mendapat hukuman dan bencana. Walakin Allah anzala hadzal kitaba rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajmain. Akan tetapi Allah menurunkan kitab ini sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai hujjah bagi hamba-hamba semuanya. Anzalahu. Naam. Anzalahu tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Anzalahu tasdiqal ladzi baina yadayhi min kutubillah as-samawiyyati bi awafaqaha wa sadaqaha bima sahidat bihi wa basharat binuzulihi wa waqa'a kama akhbarat wa tafsil alkitab lil halal wal haram wal ahkam ad-diniyati wal qadariyah wal ikhbarat as-sadiqah. Allah menurunkan Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari kitab-kitab Allah dari langit, yakni sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya, membenarkannya dan mempersaksikannya, bahkan memberi kabar gembira akan turunnya Al-Qur'an dan apa yang diberitakan benar-benar terjadi. Al-Qur'an juga kitab yang rinci menjelaskan halal haram, menjelaskan hukum-hukum agama, hukum-hukum takdir dan berita-berita yang benar. La raiba fihi min rabbil alamin ay la syakka wala mariyata fihi biwajhin minal wujuhi bal wal haqqul yaqin tanzilu min rabbil alamin alladhi rabba jami'al khalqi bi ni'amihi. Tidak ada keraguan di dalamnya dari sisi Rabb alam semesta. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu dari segala sisi. Bahkan Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Karena diturunkan dari Rabbul Alamin yang mengatur semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Wa min a'dami anwa'i tarbiyatihi an anzala alaihim hadzal kitaba alladhi fihi masalihuhum ad-diniyah wad-dunyawiyah al-mustamilu ala makarimil akhlaqi wa mahasilil a'mal. Di antara pengaturan Allah yang paling besar ialah Allah turunkan kepada makhluknya kitab ini yang di dalamnya menjelaskan kemaslahatan mereka baik dalam urusan agama dan urusan dunia, yang mencakup akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Am yakuluna ay al-mukadzibuna bihi inadan wa baghyan iftarahu Muhammad alallah wa ihtalaqahu qul lahum mulziman lahum bisyai'in in qadaru alaihi am kana madda'uhu wa illa kana qawluhum batila. Atau mereka orang-orang yang mendustakannya karena menentang dan dolim berkata Muhammad telah mengadakan Al-Quran itu dengan mengatasnamakan Allah, membikin-bikin sendiri Al-Quran itu. Katakan kepada mereka dengan memastikan jika mereka mampu membikin seperti itu, maka Muhammad juga mampu sebagaimana yang mereka tuduhkan. Tapi jika mereka tidak mampu, berarti ucapan mereka batil. Fa'tu bisuratin mislih. Nah. Fa'tu bisuratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin yu'awinukum 'alal ityani bi surati mithlihi wa hadha muhal walau kana mumkinan ladda'u qudratahum 'ala dhalik wa la'ataw bi mithlihi. Datangkanlah satu surat semisal Al-Qur'an. Ajaklah semua yang kalian mampu selain Allah jika kalian benar, yang menolong kalian untuk mendatangkan satu surat semisal Al-Quran. Tapi ini mustahil. Seandainya memungkinkan, mereka pasti akan mengaku mampu melakukannya dan akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Walakin lamma bana ajsuhum tabayyana anna ma qaluhu batil la haddalahu minal hujjati walladhi hamalahum ala taqdibi bil quran al mustamil ala al haqq alladhi la haqqa fawqahu annahum lam yuhitu bihi ilma. Akan tetapi setelah jelas mereka tidak mampu, maka semakin jelaslah bahwa ucapan mereka itu batil, tidak bisa dipakai sebagai hujah sedikit pun. Dan yang mendorong mereka untuk mendustakan Al-Quran yang mengandung kebenaran dan tidak ada lagi kebenaran di atasnya adalah karena mereka tidak menguasai ilmu Al-Quran. Falau ahatu bihi ilma wa fahimuhu haqqa fahmihi la ad'anu bitasdiki bihi wa kadzalika ilal an lam ya'tihim ta'wilahu alladhi wa'adahum ayun zilabihimul azab wa yakhilu bihimun nikal wa datakdib as-sadir minhum bin jinsi takdib man qablahum wa lihada qala kadalika kadzaballadzina min qablihim fandur kaifa kana aqibatul dhalimin wa huwa al-halak alladhi lam yabqa minhum ahada alladhi lam yubqi minhum ahada. Nah, seandainya orang-orang itu menguasai ilmu Al-Quran dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, pasti mereka akan tunduk dan membenarkan Al-Quran. Demikianlah sampai sekarang mereka tidak mampu untuk mendapat penjelasan tentang Al-Quran. Maka Allah mengancam mereka untuk menurunkan azab dan menurunkan bencana untuk mereka. Pendustaan mereka ini sama dengan pendustaan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, demikianlah orang-orang sebelum mereka juga mendustakan. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat zalim, yakni kehancuran yang tidak menyisakan seorang pun dari mereka. Falyahdhar haula ayastamirru ala taqdibihim fayahilla bihim ma akhalla bil umamil mukadzibin wal qurunil muhlaqin. Hendaknya mereka waspada dan takut jika terus-menerus mendustakan akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh umat-umat sebelumnya yang mendustakan dan generasi-generasi sebelumnya yang dibinasakan. Wa fi hadza dalilun ala tatsabbuti fil umur wa annahu la yanbaghi lil insan ayubadira biqabuli syai'in aw raddihi qabla ayuhita bihi ilma. Ayat ini menjadi dalil untuk tasabut dalam segala urusan dan tidak boleh bagi seorang manusia terburu-buru menerima sesuatu atau menolak sesuatu sebelum dia betul-betul menguasai ilmunya. Wa minhum mayu'minu bih ay bil Qur'an wa ma ja'a bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa hum alladhina la yu'minuna bih ala wajhil inadi wa dhulmi wal fasadi fasayujazihim ala fasadihim bi asyaddil adzabi. Di antara mereka ada yang mengimaninya, yakni mengimani Al-Qur'an dan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang tidak mengimaninya, dan Rabbmu yang lebih tahu siapa orang-orang yang berbuat kerusakan, dan mereka pasti tidak beriman dengan Al-Quran karena menentang dan zalim dan merusak, dan Allah akan membalas mereka atas kerusakan mereka dengan adab yang sangat pedih. Wa in kadzabuka fastabir ala da'watik walaysa alayka min hisabihim min syai' wa ma min hisabika alayhim min syai' likullin amalu faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'u mimma ta'malun kama qala ta'ala man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Jika mereka tetap mendustakanmu, maka teruslah berdakwah. Engkau tidak punya kewajiban menghisab mereka sedikitpun. Dan hisabmu terhadap mereka juga tidak berlaku sedikitpun. Masing-masing akan mendapat sesuai dengan amalnya. Katakan kepada mereka, aku akan mendapatkan apa yang aku amalkan. Dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan. Aku juga demikian berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal saleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka akibatnya akan dirasakan sendiri. Wallahu ta'ala a'la bissawab. Nah, di dalam ayat yang ke-37 sampai 41 ini, secara global Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Dan Allah juga menjelaskan bahwa orang-orang kafir musyrik itu mendustakan Al-Quran dikarenakan mereka tidak menguasai dan tidak memiliki ilmunya. Ditambah dengan memang mereka keras kepala. Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada mereka bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Rabbul Alamin, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti, mereka ditantang oleh Allah untuk mendatangkan satu surat saja semisal Al-Qur'an, tapi mereka tidak bisa mendatangkannya sekalipun bersatu padu bangsa jin dan manusia untuk membuatnya. Kenapa enggak mampu? Karena Al-Qur'an ialah kalamnya Al-Khaliq Rabbul Alamin. Sementara manusia dan jin itu makhluk. Sampai kapanpun enggak sama ucapannya Khaliq sama makhluk. Seandainya mereka itu Khaliq juga mungkin bisa, tapi mereka itu sekali lagi makhluk sehingga mustahil untuk bisa. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau semua bukti sudah dijelaskan mereka tetap mendustakanmu, maka teruslah engkau berdakwah, enggak usah ngurus mereka. Barakallahu. Apa yang kamu lakukan dari kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan kejahatan-kejahatan mereka akan dibalas oleh Allah dengan apa ini? Adab yang sangat pedih. Barakofikum. Ini muatan ayat-ayat tersebut secara global. Adapun faedah-faedahnya tentu cukup banyak sekali. Fiha fawaid. Di dalamnya ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama, fadailul Qur'ani kathiratun. Fadailul Qur'ani kathiratun. Keutamaan-keutamaan Al-Qur'an itu banyak sekali. Minha, di antaranya, annahu min indillah. Yang pertama, Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan buatan malaikat Jibril, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annahu tasdiqul kutubi al-mutaqaddimati. Annahu tasdiqu al-kutubi al-mutaqaddimati. Keutamaan Al-Quran berikutnya ialah Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya. Nah, semuanya dibenarkan oleh Al-Quran. Wa minha annahu tafsilul kitab. Di antara keutamaan Al-Quran ialah Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang sangat rinci, menjelaskan mana yang halal, menjelaskan mana yang haram, menjelaskan hukum-hukum agama, menjelaskan hukum-hukum yang bersifat takdir, menjelaskan berita-berita yang benar, rinci. Wa minha annahu al-haqqul yaqin la raiba fihi biwajhin minal wujuhi. Annahu al-haqqul yaqin la raiba fihi biwajhin minal wujuhi. Di antara keutamaan Al-Quran ialah Al-Quran itu ialah kebenaran yang sangat meyakinkan, tidak ada keraguan di dalamnya dari segala sisi. Wa minha annahu kalamullah ghair makhluk la yumkinu jami'ul khalqi ayatu bisuratin mithrihi walau kana ba'duhum ala ba'din dhuhira, atau walau kana ba'duhum li ba'din, bukan ala, walau kana ba'duhum li ba'din dhuhira. Nah, di antara keutamaan Al-Quran ialah bahwasannya Al-Quran ialah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Dan semua makhluk tidak akan mungkin mendatangkan satu surat semisal Al-Quran, sekalipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling membantu. Ini faedah yang pertama. Tentang apa ini? Fadailul Quran. Al-faedatu atsaniyah. Faedah yang kedua. Wujubut tasabbut. Wujubu at-tasabbuti fil umuri. Wa annahu la yambaghi, wa annahu la yambaghi lil insani ayyubadira bi qabuli syai'in aw raddihi qabla ayyuhita bihi ilma, qabla ayyuhita bihi ilma. Nah, wajib untuk tasabut. Tasabut itu apa? Cross check, memastikan kebenaran sesuatu dengan bukti-bukti yang kuat. Dalam segala urusan. Dan seorang itu tidak boleh tergesa-gesa menerima sesuatu atau menolaknya sampai dia benar-benar tahu betul ilmunya. Jadi jangan asal terima berita sampai benar-benar jelas beritanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan terburu-buru menolak sesuatu sampai benar-benar jelas ilmunya, memang dia layak ditolak. Nah, ini yang sering diabaikan. Akibatnya, semua berita, semua perkara ditelan mentah-mentah. Langsung disimpulkan, langsung disikapi. Besok berubah lagi, besok berubah lagi. Kenapa? Yang kemarin ternyata salah informasi, yang sekarang ternyata salah kesimpulan, yang akan datang, nah ternyata orang yang menyampaikan berita itu bohong. Itu sebabnya harus apa ini? Tasabut. Al-faidah itu? As-salisah. Faidah yang ketiga. An-nasa jismani. Manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Mu'minun bil-Qur'ani wa kafirun bihi. Di manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama ialah yang mengimani Al-Quran. Dan yang kedua ialah yang kafir terhadap Al-Quran. Yang tidak mengimaninya. Nah. Wa minhum may yu'minu bih. Wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka a'lam bil mufsidin. Al-fa'idah itu Ar-Rabi'ah. Fa'idah yang keempat, As-sabr alal adha fi da'wati ila Allah. As-sabr alal adha fi da'wati ila Allah. Nah, sabar menghadapi gangguan-gangguan ketika berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya, ya. Semuanya itu rata-rata banyak yang mendustakan dakwah mereka. Jangan dikira dakwahnya para nabi dan rasul itu lancar-lancar saja. Banyak yang mendustakannya, banyak yang memusuhinya, baik itu Nabi Muhammad SAW maupun nabi-nabi yang lain. Padahal mereka itu nabi dan rasul, punya banyak mujizat yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Arab itu ya tentu banyak yang mendustakannya juga, ya. Ditambah lagi, kita gak punya mujizat karena bukan nabi dan rasul. Karomah juga enggak, ya. Nah, keilmuan jauh dari nabi dan rasul. Maka kita harus apa ini? Sabar dalam berdakwah. Jangan dikira dakwah itu enak, lancar, tidak ada masalah. Jadi kalian, pada betina azakumullah, mungkin sekarang tidak merasakan itu. Karena kalian menikmati keindahan suasana belajar dan menimba ilmu. Tapi kalau sudah nanti terjun di tempat-tempat yang terpencil, ya, atau jauh dari guru-guru kalian, di sana kalian harus menghadapi sekian banyak permasalahan. Saat itulah diuji kesabarannya, sabar atau tidak. Nah, kalau di sini santai, ya, nggak ada masalah. Baik, kamu tak tugaskan, ya. Nanti insya Allah di daerah sana, sana sudah siap tempat, ada fasilitas, kamu dakwah di sana. Sampai di sana ternyata sepi. Ustaz, anak gak rasa di sini. Kenapa? Ya semuanya sendiri, sepi, gak ada yang mau bantu, semuanya cuek, semuanya gak mau tahu. Ya, yang azan saya, Ustaz, yang iqamah juga saya, yang jadi imam juga saya, yang jadi makmum juga saya, yang bersihkan masjid juga saya, yang taklim juga saya, yang ngisi juga saya. Maksudnya apa? Semuanya gak ada yang mau sama saya, gak mau membantu, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kalau gini terus, ya saya gak asan. Nah. Oh, padahal gak ada yang ganggu, ya kan? Masih baru sendirian, sudah gak sabar. Bagaimana kalau sudah sendirian, diganggu, diteror, ya, dijelek-jelekan. Ngapain kamu orang jelek kesini? Itu, ya. Kami gak butuh orang kayak kamu, mukanya beyot semua. Coba kamu hafal gak bulughul maram? Itu, enggak aja kok. Dakwah segala, sana. Itu. Kamu punya karomah enggak? Enggak punya karomah saja. Sok pintar. Itu, begitu kan? Wah, itu langsung. Wah, sudah makan usaha sendiri, enggak dikasih gaji, dijelek-jelekkan lagi, padahal mukaku ganteng. Oh, itu. Kalau gini terus, ya mana tahan? Nah, pulang. Itu, ambillah kasrib, pulang. Itu gak sabar. Nah, memang dakwah itu butuh sabar. Itulah sebabnya Allah SWT telah berfirman untuk memberi nasihat kepada Rasul SAW. Wa in kadzdzabuka, kalau mereka masih saja mendustakan engkau, wahai Nabiku Muhammad SAW, maka prinsipmu ialah fakul li amali walakum amalukum, antum bariuna mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya sudah, kamu dakwah saja, sabar, kamu akan dapat pahala. Urusan mereka mau mendustakan atau apa itu urusan mereka, nanti mereka akan yang mendapatkan akibatnya sendiri. Teruskan dakwahmu, ya, istamir. Nah, sebutkan dalam ayat ini, wa in kadzabuka, dalam tafsir, fastamir ala dakwatik, teruskan dakwah. Ingat ya, kalau sudah berusaha menjelaskan dalil-dalil, berusaha berdakwah dengan cara yang baik, kok masih didustakan? Bukan diperintah, dah pulang. Enggak. Teruskan dakwah. Fastamir ala dakwatik. Baik. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.